وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، مجلس di pagi hari ini insyaallah kita akan manfaatkan untuk tanya jawab bagi ikhwan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Tafadhol. Siapnya menerima materi ya. Tidak betul ini ya. Sobat, sekarang mendadak ini pertanyaan. Nah, Ustaz Abu Almas menyampaikan tentang salah satu sunnah yang di akhir-akhir ini menjadi asing di kalangan salafiyin khususnya, yaitu al-jahr bil azkar akibat salawat, menjaharkan zikir selesai salat lima waktu. Nah, masalah ini dibahas oleh ulama kita panjang lebar, yang menjadi dasar permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagian lafaznya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Al-Bukhari, dan insyaallah juga disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam, dinukil oleh penulisnya. Rasulullah disebutkan oleh Ibn Abbas, ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami, tersebut Ibn Abbas yang masih kecil, sering sholatnya di bagian akhir dari shaf. Dahulu kami tidak dapat mengetahui selesainya sholat Nabi kecuali apabila kami telah mendengar suara takbir. Ini hadis pertama. Dengan tegas kata Ibn Abbas, kami di masa Rasul tidak dapat mengetahui selesainya sholat Nabi, apakah Nabi sudah salam ataukah belum, kecuali apabila telah mendengar suara takbir dari jamaah musallin. Nah, lafaz yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga, beliau mengatakan, kana raf'u dzikr bil azkari akibat salawat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kata Ibn Abbas, kebiasaan meninggikan suara saat berzikir selesai solat lima waktu adalah sunnah yang biasa dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di dalam Sahih Bukhari dan sebagainya di Sahih Muslim. Sehingga atas dasar ini Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan Al-Lajnah Ad-Daimah lembaga fatwa di Saudi Arabia, Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala, berpandangan bagian dari sunnah Nabi selepas sholat menjaharkan zikir sholat. Kemudian disebutkan di sana beberapa hadis lainnya, beberapa hadis antara lain adalah hadis yang menyebutkan tentang doa, kalau tidak salah dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, atau Abdullah bin Umar bin Khattab qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqala kunna nasma'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqiba as-salawat la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah. Nah, ila akhir hadis. Dahulu kami mendengar, kata Abdullah bin Umar, kami mendengar Rasul mengucapkan selesai sholat dikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin, Abdullah bin Umar mengatakan kunna nasma', kami mendengar. Begitu juga beberapa zikir yang lainnya. Kemudian disebutkan dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepada ulama kita, bukankah hal ini ya, sebagaimana ini adalah pendapat Imam Syafi'i, bahwa mengeraskan suara dengan ketika berzikir selesai sholat dahulu dilakukan oleh Nabi dalam rangka untuk mengajarkan zikir-zikir kepada para sahabatnya. Kemudian setelah itu dimansuhkan, dihapuskan. Dan dengan firman yang di sana Allah kebiasaan mungkin ini apa sebenarnya asing tidak matikan dulu. Bahwa dahulu Rasulullah SAW sengaja menjaharkan zikir dalam rangka memberikan pelajaran jenis-jenis azkar salat. Ini dibantah oleh ulama kita, bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam terbiasa mengajarkan zikir-zikir tanpa harus berbuat seperti itu. Kita tahu diantaranya Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya ketika ada sebagian sahabat yang fuqara mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya diantara kita telah mendahului kita dengan berbagai bentuk pahala, Nah, kemudian Rasulullah mengajarkan, maukah kalian aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang kalian dengannya bisa bersaing, mendahului mereka? Maka Rasulullah mengajarkan, ucapkan tasbih selesai sholat 33 kali, at-takbir 30, at-tahmid 33 kali, dan at-takbir 33 kali. Begitu juga hal ini diajarkan kepada putrinya Fatimah dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Dan beberapa zikir yang lainnya diajarkan oleh Nabi langsung tanpa harus meninggikan suara selesai sholat. Namun hal ini dilakukan oleh Nabi sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Sementara firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan sebagai nasikhah, sebagai pemansuh, penghapus sunnah ini, yaitu firman Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah wa dunal jahr. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh ketundukan dan rasa takut dan tanpa menjaharkan suara. Ayat ini barakallahu fikum, pertama turunnya di awal-awal Islam, dan ketika ayat ini turun disebutkan bahwa tetap saja Rasulullah dan para sahabatnya melakukan zikir tersebut dengan menjaharkan suaranya. Untuk kemudian suatu dalil dikatakan memansuhkan ya, dalil yang lainnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Di antaranya apabila dua dalil secara makna bertentangan. Kedua, tidak memungkinkan untuk dipadukan makna kedua dalil yang secara makna bertentangan. Yang ketiga, diketahui al-mutaqaddim min al-mutaakhir, mana dalil yang lebih dulu masa munculnya dibanding yang kedua, mana yang lebih akhir. Sementara syarat-syarat ini tidak terpenuhi, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Sehingga atas dasar itu, nama-nama ulama besar tadi dengan tegas mencontohkan hal ini, dan Syekhuna Abdurrahim Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari dalam Syarh Umdatul Ahkam juga menjelaskan tentang masalah ini, bahwa ini adalah sunnah yang banyak dilupakan oleh umat Islam. Tentu maknanya bukan kemudian al-jahr bil azkar jama'iyan, bukan tentunya secara jama'i, tapi masing-masing. Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya dengan sebuah pertanyaan, berapa itu tingkat tingginya suara, sejauh mana suara itu ditinggikan? Kata Syekh, sampai orang-orang yang berada di ujung masjid mendengarnya. Sampai orang yang berada di ujung-ujung masjid mendengar suara tersebut. Itu batasannya. Nah, begitu jawaban ringkas tentang permasalahan ini, bahwa memang hal ini adalah sunnah. Hanya saja Syekhuna Muqbil rahimahullah membatasi bahwa yang ditinggikan suaranya hanya sebatas takbir, tanpa zikir-zikir yang berikutnya, yaitu ketika selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, beliau memandang disunnahkan menjaharkan takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, kemudian istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi yang dijaharkan hanya sebatas takbir. Itu nampak dari pendapat beliau rahimahullah ta'ala. Namun nama-nama ulama yang tadi disebutkan memfatwakan bahwa zikir yang disunahkan untuk dijaharkan tidak hanya takbir, tetapi meliputi yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Oleh karena itu Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah ta'ala, guru, salah satu guru dari Syekh Al-Utsaimin dalam salah satu karyanya menegaskan bahwa sunnah menjaharkan suara ketika berzikir selesai sholat, meliputi seluruh yang namanya zikir selesai sholat. Barang siapa yang membedakan satu zikir tanpa yang lainnya, sungguh dia telah mendatangkan sesuatu yang bid'ah. Nah, ini jawaban beberapa masyayikh yang tadi sudah saya nukilkan, rahimahumullah. Nah, mungkin ada pertanyaan lain. Nah, sholat. Terus. Tadi sebelum subuh, kemudian datang ke masjid, kawan sudah dikumandangkan. Maka kemudian kami sholat ayat ke masjid. Sholat qobla subuhnya di rumah tidak mencukupi. Kalau dia datang ke masjid dan hendak duduk, maka tetap berlaku perintah sholat dua rakaat yang diistilahkan dengan tahiyatul masjid. Kecuali kalau dia sholat sunnah subuhnya di masjid, maka atas pendapat jumhur ulama sudah mencukupi mewakili tahiyatul masjid. Namun apabila sholat qobliyah subuhnya dia lakukan di rumah, kemudian dia datang ke masjid dan hendak duduk, tetap berlaku hadis, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Begitu. Allahu ta'ala. Nah. Nah, sallallahu. Nah, sebenarnya enggak ada perbedaan ya dalam pemakaiannya, dalam pengamalannya. Hanya saja kalimat zikir lebih umum dan lebih secara dalil kalimat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah, kalimat zikir. Ya. Kalimat al-azkar, tapi kadang-kadang dipakai oleh fuqaha, beberapa ahli fikih, kalimat al-awrad atau al-wird. Ya, maknanya hampir sama. Nah, pengamalannya hampir sama. Nah, wallahu ta'ala alam. Fadhal. Beberapa tahun yang lalu ada suatu kajian yang dilakukan oleh salah satu dosen doktor dari Insol di Indonesia. Mereka melakukan salah satu kajian tentang menyebutkan dua ayat. Jadi ayat An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129. Jadi di dalam An-Nisa ayat 3 itu dijelaskan bahwa kalian bisa menikahi dua tiga syarat kalau tidak memperoleh satu. Kemudian di sisi lain di ayat 129 bahwa kalian tidak akan mampu berbuat adil walaupun kalian sangat menginginkannya. Di situ mereka mengambil kesimpulan bahwa poligami itu adalah olok-olokan Allah kepada laki-laki, karena laki-laki tidak mungkin berbuat adil sebagaimana yang dijelaskan dalam An-Nisa 129. Mohon penjelasannya agar hal ini tidak menjadi salah persepsi oleh sebagian orang-orang dan mungkin sebagian umat salafi. Allah musta'an. Celotehan-celotehan ahlul bid'ah dari kaum liberalis itu memang benar-benar berani lancang terhadap Allah, terhadap Al-Quran dan yang lainnya. Kalimat-kalimat seperti tadi mengolok-ngolok, ya. Ya. Ini kalimat yang membahayakan keimanan mereka. Kemudian terkait dengan dua ayat yang disebutkan surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Naam. Kemudian Allah menyebutkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita itu 2, 3, 4. Dan jika kalian khawatir tidak berbuat adil, maka cukup satu. Dari ayat ini, ulama termasuk Syekh bin Baz berfatwa bahwa hukum asal pernikahan itu adalah at-ta'addud. Hukum asal pernikahan itu adalah at-ta'addud. Kata orang sekarang, poligami. Baru bagi yang tidak mampu atau khawatir, satu. Hukum asalnya adalah at-ta'addud. Dimulailah angka itu dengan 2. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum, kalau kalian khawatir, alla ta'dilu, tidak berbuat adil, maka fawahida. Ini yang pertama. Sementara ayat yang berikutnya dalam surat An-Nisa juga, nah, bahwa Allah mengatakan dengan tegas, lan tastati'u ya an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian bersungguh-sungguh untuk itu. Dijelaskan oleh ulama bahwa fa in khiftum pada ayat yang pertama tadi, yang sebelumnya di awal surat An-Nisa, jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, yakni dalam urusan-urusan yang sifatnya zahir bukan urusan hati, materi tidak bisa adil, atau pembagian waktu tidak bisa adil, ya, maka cukup dengan satu. Dalam ayat yang berikutnya, yang dinafikan oleh Allah adalah ma fil qulub minal mahabbah. Nah, yakni apa yang ada dalam hati dari rasa si cinta dan suka. Gak bisa adil, gak bisa sama. Karena hati bukan milik kita yang mengaturnya. Untuk lebih senang kepada yang ini, kurang kepada yang itu. Nah, sama-sama senang tapi tingkat kesenangannya berbeda. Ini pun terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Oleh karena itu dalam surat An-Nisa yang itu juga yang terakhir tadi, kalau kalian termasuk lebih condong kepada salah satunya, maka jangan sampai berlebihan, kata Allah. Nampak secara zahir, ditampakkan, ya, ini jangan. Tapi hati yang tersembunyi di dalam kalbu gak bisa diingkari, gak bisa dirubah, berbeda. Nah, yang Allah nafikan adalah keadilan yang sifatnya mahabbah, yang ada dalam hati, rasa cinta dan suka. Nah, barakallahu fikum. Soal aku lihat yang kedua, jawabannya adalah amalus salaf. As-salaf mengamalkan at-ta'addud, terlepas itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-salaf dulu mengamalkan poligami, dari sahabat, tabi'in. Ma'ruf, masyhur dari di kalangan mereka dalam berbagai biografi mereka. Sehingga mereka adalah orang-orang yang lebih tahu tentang makna ayat-ayat Allah dan bagaimana menggabungkan 1, 2, 3 ayat. Cuma yang penting untuk digarisbawahi adalah apa mungkin ada akhawat mukminat salihat salafiyat yang akan terpengaruh dengan syubhat-syubhat kaum liberalis. Ini yang penting dibahas. Sekarang ini ada fenomena, mungkin nanti saya akan jelaskan di kajian sore hari, ummahat-ummahat itu lebih condong, cenderung dan senang mendengarkan kajian atau muhadharah yang mereka anggap lebih membela kepentingan mereka. Iya kan? kalau ada pembahasan Ustaz yang menjelaskan tentang hati-hati, ta'adud itu harus begini, begitu, begitu. Jangan bermudah-mudahan ini, itu di rekaman ini disimpan oleh. Dan ini berbahaya. Dan saya mengingatkan kepada seluruh doa sunnah, kaidah sunnah, ya, jangan sampai kita berbicara sesuatu yang memudaratkan iman. Ya, jangan sampai. Bahwa ta'adud itu harus dia punya penghasilan sekian dan sekian. Nah, ini siapa pendahulunya? Siapa salaf yang mengatakan demikian? Siapa? Atau menceritakan tentang bagaimana seorang suami yang ideal. Suami yang ideal itu adalah ketika pulang ke rumah, maka dia begini, begitu. Ketika dia bersama istri, maka dia begini dan begitu dengan kata-kata. Akhirnya istri-istri kita berhayal-hayal bahwa suaminya seperti itu dia hayalkan. Kalau tidak seperti itu dia kecewa dan menuntut. Kadang-kadang menuntut perlisan, ya, cobalah kamu seperti itu. Atau dikirimkan suara rekaman muhadharah ustaz tersebut. Atau dia diam, tapi dia kecewa. Ini bisa membuat keretakan rumah tangga. Berkurangnya keharmonisan rumah tangga, berbahaya. Dan gak ada ulama kita yang menjelaskan sampai sedetail dan seromantis itu. Hati-hati. Ya. Sampai sebagian suami itu muncul cemburunya dan melarang istrinya mendengarkan muhadharah-muhadharah seperti itu. Ya. Kalau saya masih membenarkan seorang suami melarang istrinya mendengarkan muhadharah seperti itu. Ya. Jangan. Maka saya ingatkan kepada ummahat, ya, untuk bertakwa kepada Allah. Jangan mempolitisir hukum, ya, demi kepentingan hawa nafsunya, kepentingan emosinya. Jangan memanfaatkan ceramah-ceramah tertentu untuk menyerang suaminya atau menuntut suami. Dan bagi para suami, saya katakan boleh untuk melarang istrinya mendengarkan muhadharah-muhadharah seperti itu. Barakallahu fikum. Wanita itu harus dihargai dan dimengerti. Tapi ini didengar oleh ummahat. Tidak begitu Rasulullah mendidik wanita. Rasulullah ketika berbicara dengan wanita itu tegas. Inni ra'aitu kunna aktsara ahli an-nar. Kami melihat, aku melihat kalian wahai wanita adalah penghuni terbanyak dari neraka Allah. Ma ra'aitu minna fi suatu aqlin wa din. Aku tidak melihat hamba Allah yang lebih kurang cara berpikirnya dan tingkat keagamaannya dibandingkan kalian yang membahayakan kaum pria. Walaupun Rasulullah menasihatin kepada para suami, istausu bin nisa'i khaira. Ya, berilah wasiat dan nasihat kepada kaum wanita itu dengan wasiat yang baik. Nah, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik muamalahnya dengan keluarganya. Ya, betul. Tapi tidak perlu dicontohkan terlalu dalam sehingga para istri itu berharap-harap. Ya, sekali lagi saya katakan waspadai yang seperti ini. Jangan sampai menciptakan suasana baru dalam dakwah salafiyah. Nah, saya sering mendapatkan laporan dari ikhwan di berbagai daerah dan dari asatizah bahwa para istri banyak yang protes kepada suami. Saat istri-istri kita di daerah kita ini banyak menolak ta'adud, bahkan menuntut dari suami tuntutan-tuntutan ini dan itu setelah mendengarkan muhadharah-muhadharah tertentu. Datang ke kota lain juga mengeluh, di kota lain juga mengeluh para suami. Maka sekali lagi saya ingin menggarisbawahi ini dan mudah-mudahan nanti sore semoga nanti ummahat juga mendengar, ya. Ummahat semoga mendengar ini demi kebaikan rumah tangga ahli sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini pembahasan kita. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.